Malam hari ini kita ketemu tokoh terakhir dari generasi pertama filsafat Islam. Setelah Ibnu Rus, sebenarnya banyak orang bilang tradisi filsafat dalam Islam itu meredup. Yang merajalela mendominasi zaman itu adalah tradisi fikih. Bahkan mungkin sampai hari ini sebenarnya. Ranking 2 di bawah fikih tasawuf, tarekat. Ranking 3 tauhid, ilmu kalam. Dan kalau masih ada ya filsafat ranking 4 kalau dianggap masih ada. Karena agak susah sekarang, selain secara ontologis memang agak rancu-rancu gimana nama filsafat Islam itu. Seperti tak jelaskan di pertemuan pertama. Hari ini kan agak rancu dengan ini teologi apa filsafat sih, ilmu kalam apa filsafat. Maksud filsafat kok bisa Islam? Harusnya naik filsafat itu ya enggak Islam, enggak Kristen. Kan gitu, itu perdebatan-perdebatan awalnya. Tapi ya, meskipun filsafat secara definitif tidak kita temukan secara tegas wajahnya seperti era-era Ibnu Khaldun ke belakang, tapi yang jelas tradisi berpikir saintifik, tradisi berpikir kritis, tradisi berpikir emansipatif, filosofis, logis itu tidak bisa mati. Sampai hari ini masih banyak, jangan takut. Meskipun tidak setegas dulu politik identitasnya. Malam ini kita ketemu tokoh besar yang setanding dengan Ibnu Rus, setanding dengan Ghazali, meskipun dalam ranah yang agak berbeda. Kalau Ghazali dikenal dengan filsafat tasawufnya, dunia laduniahnya, irfaninya, sementara Ibnu Rus dikenal burhannya. Malam ini kita ketemu Ibnu Khaldun yang sudah tidak lagi sibuk dengan isu langit, sudah turun ke bumi. Ibnu Khaldun dikenal sebagai tokoh filsafat sosial dan filsafat sejarah. Ada yang bilang dia bapaknya historiografi dan sosiologi, ilmu sejarah dan ilmu sosial. Meskipun kalau dilihat dari sejarah, tidak banyak umat Islam yang mengapresiasi Ibnu Khaldun. Pikiran-pikiran Ibnu Khaldun ini populer belakangan justru dalam tanda petik atas jasanya para orientalis yang membongkar-bongkar tradisi pemikiran Islam, dan antara lain ketemulah dengan Ibnu Khaldun. Orientalis yang dikenal membangkitkan kembali ide-idenya Ibnu Khaldun namanya Franz Rosenthal. Kalau di Indonesia, pikiran-pikirannya Ibnu Khaldun dikenalkan, diterjemahkan kitabnya Muqaddimah oleh Ahmadi Toha kalau tidak salah. Itu pun dari pesantren ke pesantren dia menerjemahnya lama, termasuk di Jogja. Cuma jasanya Ahmadi Toha membuat Ibnu Khaldun dikenal lagi, karena Muqaddimah itu tebal segini. Itu Muqaddimahnya loh ya, karena kitab aslinya judulnya Al-Ibar. Jadi kalau teman-teman lihat kitab judulnya Muqaddimah, itu memang benar-benar Muqaddimahnya. Jadi cuma pengantarnya kitab besar yang judulnya Al-Ibar. Al-Ibar itu penelitian observatif, saintifik di akhir-akhir hidupnya Ibnu Khaldun setelah karir politiknya selesai. Itu Al-Ibar. Dan agak susah nyari buku yang setanding dengan Al-Ibar, baik secara sosiologis maupun historis. Di isinya kalau coba dibaca Muqaddimah aja, di situ kan ada macam-macam teori sosial, teori sejarah, fakta fenomena dunia Arab era itu itu Ibnu Khaldun. Cuma mungkin tidak banyak yang tertarik, saya bilang tadi mahasiswa hari ini apalagi. Saya tidak tahu sudah berapa bab bukunya Mukaddimah kamu baca. Di Mukaddimah itu kalian akan dapat banyak sekali. Coba dibaca. Di situ ada ilmu kalam. Di situ ada, kalau ada yang pernah baca bukunya Fazlur Rahman yang judulnya Islam. Kalau Fazlur Rahman itu kan sangat teoritis, tapi kalau Ibnu Khaldun ini plus faktanya. Dia ngomong di Arab zaman itu kayak gimana fenomena tumbuh maju dan tenggelamnya dari dinasti ke dinasti. Kemudian ngomong tentang ilmu-ilmu, baik ilmu teoritis maupun ilmu terapan, itu semua ada di Mukaddimah. Oke, kenalan dulu sama orang besar ini. Ya fotonya gak ada, cuma kalau di hampir semua kitab-kitabnya atau ilustrasi di internet biasanya pakai gambar itu. Saya lupa ini kemarin dipakai juga ilustrasi untuk tokoh siapa gitu, enggak tahu. Po Farabi atau Ibnu Sina ya pakai itu juga. Enggak apa-apa lah, pokoknya bayangannya orang-orang kan karena dia orang sana, orang Arab, agak bau-bau Eropa ya irunge bangir, jenggoten kumisen kan mesti gitu. Enggak terbayangkan enggak punya jenggot, enggak punya kumis, apalagi hidungnya pesek. Karena ya pesek itu kan hanya hak prerogatif kita orang-orang Timur. Kalau orang sana itu banyak yang susah karena punya hidung panjang dan bangir. Padahal kita kan memimpikan hidung yang kayak gitu. Karena orang peradaban itu kan kebalikannya. Orang Jepang, Cina itu sipit-sipit. Mereka memimpikan mata yang lebar. Maka kalau bikin gambar orang, bikin komik itu kan biasanya matanya lebar-lebar, besar-besar. Karena mereka pingin yang besar-besar. Kayak kamu yang orang Indonesia yang karena merasa kulitmu coklat cenderung hitam, kan bagi kamu ideal itu yang kulitnya putih. Maka apa? Kosmetik make up pemutih kan laris. Kalau penghitam gak ada kan. Coba ada yang menghitamkan kulit, itu gak akan laku. Tapi yang memutihkan kulit laku. Kenapa? Karena mimpimu adalah mimpi putih. Kiblatmu kiblat putih. Tapi orang barat padahal gak terlalu suka juga dengan yang terlalu putih. Oke, Ibnu Khaldun nama lengkapnya sepanjang itu. Mungkin kamu untuk menghafalkannya bisa 10 menit. Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Al-Hasan bin Jabir bin Muhammad lagi bin Ibrahim bin Abdurrahman lagi baru bin Khaldun Al-Hadrami, karena nasabnya dari Hadramaut meskipun dia lahir dari Tunisia. Orang tuanya sebenarnya aslinya Andalusia tapi pindah ke Tunisia. Tapi keluarganya Ibnu Khaldun ini termasuk keluarga tua. Apa ya, kalau di sini pokoknya keluarga sepuh lah, dari keluarga yang abunya agak tua. Jadi keluarga yang terhormat dan terpandang. Sehingga pendidikannya Ibnu Khaldun terjamin sejak kecil. Umur 7 tahun sudah hafal Quran. Dan gak heran, karena banyak yang 7 tahun. Imam Syafi'i juga umur 7 tahun hafal Quran. Atau Bari umur 7 tahun hafal Quran. Yang kurang dari itu Ibnu Sina. Ibnu Sina itu umur 5 tahun sudah hafal Quran. Terus, dan saya gak tahu kalau kamu hafal Qurannya umur berapa. Juz Amma masih bolak-balik. Ya, kalau ngimami bawa isim dipilih Al-Ha sama ke belakang itu kan, alhakumu takasur ke belakang paling itu. Itu pun ya kamu takut kalau mau baca itu. Ketemunya terus bawa-bawa had sama wal asri. Kadang-kadang kulatul mirobinah juga kebolak-balik. Apalagi kuliah yuel gafirun. Ya, agak minder kalau lihat orang-orang besar yang hafal Quran umur 7 tahun. Oke, wafat ulang tahunnya 27 Mei. Ya nanti kalau di Facebook tanggal 27 Mei kamu ucapin happy birthday itu Ibnu Khaldun. Kamu kan selalu happy birthday itu kan ke teman-temanmu yang gak penting. Sekali-sekali orang-orang besar itu dilihat. Kamu lihat timeline di Google apa di apa ya. Hari ini siapa ya yang ulang tahun, Pangeran Diponegoro apa siapa itu. Happy birthday Pangeran Diponegoro. Gitu kan. Gak apa-apa sekali-sekali bikin gitulah. Masa selalu diingetin teman-temanmu terus ngapain. Kamu ngucapin juga gak ditraktir makan aja kok. Oke okay. Kita lihat setting pemikirannya dulu pelan-pelan. Ya, ini agak hermeneutik kita lihat. Kenapa sih? Seperti apa sih setting yang bisa melahirkan seorang Ibnu Khaldun? Yang jelas Islam. Cuma Islam di era Ibnu Khaldun ini Islam yang mulai deklinasi. Andalus mulai runtuh, di timur juga Abbasiyah mulai jatuh. Tartar dengan Tamerlengnya, dengan Timurlengnya mulai menginvasi, Mongol mulai datang dan jadi mulai jatuh. Nanti karir Ibnu Khaldun juga sempat punya karir politik yang panjang, jadi sekretaris gubernur, jadi kodi, jadi panjang. Dia bahkan ada dia, saya lupa itu waktu di Andalus apa di Sevilla, yang dia dipecat, diangkat sampai 5 kali. Ketika ganti penguasa dipecat, ganti lagi, diangkat lagi, ganti lagi. Dan panjang sampai dia merasa capek di politik, terus melakukan uzlah di salah satu benteng, di namanya Abu Salamah bentengnya. Dan dia uzlah di situ, di akhir hidupnya nulis kitab. Banyak penguasa yang suka padanya termasuk Timur Leng. Cuma dia mundur dari dunia politik, konsentrasi untuk ilmu. Itu Ibnu Khaldun. Jadi kebalikannya orang hari ini. Banyak orang hari ini itu yang pinter, canggih, ilmiah, kapasitas intelektualnya tinggi, tapi itu hanya jadi jembatan untuk besok nyari jabatan. Kalau dulu malah enggak. Dikasih jabatan, tapi jabatannya dibuang demi ilmu. Sekarang mungkin gak ada orang kayak gitu. Buang jabatan untuk pingin ngejar ilmu. Oke, dia spesifik. Sebenarnya dia sejak kecil belajar semua disiplin ajaran Islam plus sastra serta hukum. Cuma pada akhirnya dia dikenal sebagai sosiolog sejarawan. Dan hidupnya menjelajah kemana-mana. Saya bilang tadi dia termasuk dari keluarga Hadramaut, keluarga Arab tua. Kemudian orang tuanya dari Andalusia, tapi kemudian pindah ke Tunisia. Nanti dia sempat juga ke Maroko, ke Fez, kemudian Aljazair, dan ya putar-putar di dunia Arab. Dan akhirnya kembali lagi ke Maroko, sampai kemudian menetap di Mesir sehingga meninggal. Jadi sudah ngerti mana-mana. Kalau zaman dulu relatif agak gampang melakukan rihlah ilmiah. Tidak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kamu repot nyari visa lah, nyari fiskal, ngurus macam-macam. Kalau dulu ya ingin berangkat, berangkat aja. Tidak ada visa-visanan, tidak ada izin-izinan. Visa kerja, mau visa belajar, gak ada urusan itu. Kalau zaman dulu ya pengen kemana jalan aja. Dan gak mikir uang, mau jalan kaki apa pakai onta, apa pakai kuda, kan itu aja. Kan masih belum ada pesawat. Kalau sekarang kan kamu gak berani. Para ulama zaman dulu juga gitu loh, jangan salah. Di Indonesia itu kadang-kadang seorang kiai besar itu sebelum dia jadi kiai biasanya menjelajah dari pesantren ke pesantren. Jarang ada kiai yang belajar di pondok dhewe apa diajari bapaknya sendiri. Dia pasti menjelajah dari pondok ke pondok. Makanya saya sarankan, ini kan Ramadan off, kampus kosong, masjidnya juga libur. Cari pondok. 1 bulan lah kamu mendalami apalah yang bermanfaat, ilmu hisab, apa ilmu sihir, apa ilmu apa. 1 bulan. Nanti balik ke sini kan kamu punya daya gairah baru, pondok kilat atau masjid aja bikin pondok Ramadan. Kursus apa 1 bulan, nanti selesai Ramadan Idul Fitri kamu sudah punya bekal baru. Oke, dia banyak mendalami budaya timur, ahli tentang sejarah Arab. Jadi kalau hari ini mungkin mirip-mirip Jabiri, cuma Jabiri kan hanya fokus pada nalarnya. Kalau Ibnu Khaldun semuanya. Kalau kamu ingin jadi Ibnu Khaldun, tulislah misalnya sekarang Islam Indonesia. Tidak usah pakai teori, wis. Kamu jelasin aja A sampai Z-nya Islam Indonesia. Bagaimana Islam Indonesia itu melihat hisab dan rukyat, bagaimana MUI-nya, bagaimana sekolah-sekolahnya, bagaimana interaksi antar aliran di Indonesia, bagaimana, jelasin semuanya. Nanti kamu mungkin bisa nulis kitab yang nyaingi Al-Ibar. Mungkin jauh lebih tebal karena realitas sosial itu kan semakin lama semakin kompleks. Narasikan, gak usah mikir teori, sudah deskripsikan aja. Setiap kali awal Ramadan di Indonesia selalu ada perselisihan melihat hilal, apakah hilal, jelasin aja apa adanya dan mesti nanti jadi tebel. Kasih judul aja, Islam Indonesia apa adanya. Itu kan lo tak jamin laku kamu. Orang berarti daripada yang bulat pakai analisis neko-neko malah bikin pening. Tapi ini apa adanya. Cerita apa anane kan itu aja. Islam Indonesia. Oh itu sip itu. Kalau kamu bisa kayak gitu, modalnya gampang tekun. Sekarang gak terlalu capek, gak kayak dulu kamu tinggal. Kalau males ke lapangan ya internet, lihat data-data itu kan gampang. Kalau Indonesia terlalu besar ya Islam Jawa. Gak pakai teori, Islam Jawa apa adanya. Hari ini. Bukan yang dulu, yang hari ini aja. Yang dulu datamu terbatas, aksesmu juga agak kurang. Yang hari ini kan kelihatan. Yang senyatanya. Dan sebenarnya itu yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun. Karena dia mengalami banyak dinasti, dia bisa cerita tentang dinasti-dinasti. Kapan dia naik, kapan dia turun. Baru setelah ngerti faktanya semua, dia baru bikin teori-teori, bikin kategori-kategori. Oh berarti negara itu kadang ada naik, ada turun, ada jatuh, ada siklusnya, ada dan seterusnya. Jadi teorinya belakangan, yang faktanya kan yang penting punya dulu. Beda sama kita sekarang, di kampus-kampus itu kadang-kadang teorinya dulu, metodologi dulu, tiap hari diskusi metodologi, tapi gak pernah dipraktekkan. Pokoknya metodologi. Nah, kebalikannya kalau Ibnu Khaldun ini. Oke, dan ya dia hidup di tengah-tengah orang Arab yang jadi objek kajiannya sendiri, ya pasti aja dia bisa mendalam. Kalau bahasa antropologisnya, baik secara emik maupun secara etik, baik melihat permukaan budaya maupun kedalaman budaya, dia sama-sama ahli di sana. Kemudian ya orientasinya ya semangat Islamnya tetap dibawa. Nanti di banyak teori-teori yang dia bangun tetap memasukkan bagaimana dialektika antara Islam sebagai ideologi dengan kenyataan hidup umat Islam sehari-hari. Jadi bagaimana umat Islam mendialogkan antara ideal dan realita hidupnya. Dan itu yang dibahas dalam Al-Ibar. Ya, selain Al-Ibar, sebenarnya Ibnu Khaldun juga nulis banyak buku yang lain. Dia nulis juga syarah kitab-kitabnya Ibnu Rus. Dia nulis juga tentang aritmatika, tentang matematika multidimensi. Meskipun Ibnu Khaldun sendiri mengkritik orang yang multi talents. Nah, nanti kita lihat ya. Dia enggak suka. Dia pelopor yang namanya profesionalisme. Dia yang menginisiasi spesialisasi kajian. Oke, nanti pikiran-pikirannya mengilhami banyak filsuf barat, mulai Agus Comte dan kawan-kawan, baik dari tradisi sosiologis, filsafat sosial, termasuk juga dari tradisi filsafat sejarah. Mungkin pengaruhnya ke Hegel, Kant, banyak. Kalau ditelusuri banyak ide-idenya. Makanya sejak kemarin kan kita lihat ternyata memang lahirnya renaisan dan meledaknya peradaban barat sampai hari ini, dia jadi pelopor peradaban, itu sebenarnya memang perannya Islam besar. Karena konsep-konsep dasar, ide-ide dan inspirasi awal dari semua bangunan dasar kemajuan barat itu dari Islam. Mulai kemarin Ibnu Rus, Ibnu Sina dan kawan-kawan. Oke, kita lihat sekarang sejarahnya. Ibnu Khaldun orang pertama yang bilang bahwa sejarah itu tidak semata-mata cerita tentang peristiwa yang terjadi, tapi juga melibatkan subjek. Jadi kalau ada peristiwa A, terus aku menceritakan peristiwa A itu, ini kan namanya narasi sejarah. Dalam narasi sejarah ada dua variabel, ceritanya sendiri dan aku yang cerita. Gitu. Kalau kemarin kamu SMA atau mungkin di pelajaran sejarah itu kan yang dikedepankan ceritanya, enggak pernah dibahas siapa yang cerita. Nah, kalau ceritanya itu sejarahnya, siapa yang cerita itu biasanya jadi kesibukannya disiplin nantinya belakangan namanya filsafat sejarah. Jadi kalau ada berita apapun, perhatikan juga siapa yang cerita, dari siapa berita itu. Kenapa? Itu menentukan kualitas dan nilai dari sejarah. Dari siapa? Sama-sama, ya memang ada sih penculikan jenderal-jenderal, tapi cerita versinya Orde Baru dengan cerita versinya era reformasi mungkin beda. Jadi dari siapa dulu yang ngomong? Ya paling gampang ya contoh hari ini itu loh, kalau kamu buka internet ada cerita tentang Prabowo. Ah, kamu kan terus yang suka Prabowo atau yang enggak suka Prabowo kan terus bereaksi. Tapi sebelum bereaksi coba cek dulu, itu dari siapa? Kamu lihat, "Oh, ini kok muji-muji Prabowo terus. Oh ya wajar wong TV One." Kan gitu, ya dari TV One ya mesti wae. Sementara yang di Metro mesti yang dipuji-puji Jokowi. Coba lihat, dua-duanya ngomong tentang kampanye hitam yang dilarang. Tapi perhatikan ilustrasinya. Ketika TV One, larangan kampanye hitam itu mesti yang diperlihatkan ilustrasinya bahwa Prabowo adalah korban kampanye hitam. Yang di Metro kebalikannya, ilustrasinya adalah Jokowi adalah korban kampanye hitam. Maka tidak terlalu, ya penting sih narasi sejarah, cuma narasi itu dari siapa itu juga penting. Dan kesadaran semacam ini diintroduksi pertama kali oleh Ibnu Khaldun. Dan ini kalau diperhatikan nanti memicu banyak sekali ide baru. Meskipun agak tenggelam di era modern, tapi ide semacam ini lahir kembali di tradisi postmodern dengan pluralitas dan hermeneutiknya. Bahwa sejarah itu tidak melulu narasinya, tapi juga dari siapa narasi itu datang, dalam kondisi apa itu diceritakan. Kenapa? Karena dalam itu yang disebut filsafat sejarah tadi, dalam konteks, dalam setting, di situ sudah melalui kontemplasi dan analisis dari si pencerita. Sama-sama ngaji kayak gini, tergantung siapa yang melihat. Ada yang melihat, wah ngaji ini penting. Ada yang melihat, ya ndak, daripada nganggur aja. Ada yang melihat, wah ngaji. Kenapa si penceritanya yang ngomong? Jadi aspek kontemplasi dan analisisnya ada. Dan nalar semacam ini nanti jadi modus utama postmodernitas. Dan jauh sebelumnya Ibnu Khaldun sudah ngomong tentang itu. Oke, kalau Ibnu Khaldun melihat ketika dia menceritakan tentang fenomena masyarakat, dia biasanya pakai tidak cuma empiris tapi juga historis. Itu yang disebut tadi, tidak cuma narasinya tapi juga settingnya. Jadi sejarahnya dan juga faktanya. Nah, itu ya agak beda kan, fakta sama setting sama konteks gitu loh. Bahwa misalnya ini faktanya adalah teh, tapi siapa yang ngasih teh ini kan menentukan nilai dari teh ini. Kalau yang ngasih takmir itu kan jelas kewajiban atau penghormatan kan gitu. Tapi kalau yang ngasih pacarmu, kamu bertamu di rumahmu, di rumahnya terus kamu dikasih teh, itu kan enggak sekedar kewajiban, tapi apa ya? Apa ya kira-kira? Ya, mungkin kasihan, mungkin basa-basi, mungkin macam-macam maknanya, ya kan? Oke. Jadi konteks kadang-kadang lebih penting daripada teksnya kalau dalam hermeneutik modern kan gitu. Misalnya tiba-tiba ada orang bilang padamu I love you, terus kamu GR, wah berarti seneng padaku, kamu suka padaku. Enggak, itu loh kaosmu ada tulisannya I love you. Loh, itu kan konteks. Kata-kataku I love you, tapi ternyata maksudnya cuma baca tulisan di kaos. Itu kan jauh. Kalau berhenti di kata-kata, enggak lihat konteksnya, itu memang wah dia sedang mengekspresikan cinta. Itu enggak. Cuma baca, kebetulan mungkin kaosnya ada tulisan I love you, terus dibaca I love you gitu. Karena ini kan menentukan. Kan pernah tak ceritain itu kan, kata saya pernah sholat Jumat itu, ono mahasiswa sholat pakai kaos, kaosnya itu anu robek di belakang itu, terus dilingkari pakai spidol, seret, dikasih tulisan kecil bedah rek. Iya. Jadi saya ngoco, aduh sholatnya jadi kacau. Robeknya sih enggak apa-apa, udah tak dilingkar nih pakai sebelah kayak tulisan bedara itu. Alah. Oke, ada lagi yang tiap kali saya di belakangnya selalu meso karena tulisannya besar-besar itu ndasmu. Jadi setiap kali di belakangnya mesti moco ndasmu. Nanti ketemu lagi di lantai dua, di belakang dia lagi, wah ndasmu lagi. Nanti ketemu lagi. Makanya hati-hati kalau milih tulisan di kaos kamu. Kadang-kadang isinya bikin orang gak karu-karuan. Kan ada yang isinya panjang. Kemarin ada yang isinya sejarah Sunan Kalijogo apa Sunan Sopo itu panjang sak kalau jadi, karena dia sholat Jumatnya di depanku sambil dengerin khotbah tak waco panjang gitu pikirnya. Jadi untuk sejarah Sunan Kalijogo sak kaos itu di belakang itu khas itu kan, ya kan lu konteks dan teks ternyata jauh bisa berpengaruh. Tidak selalu yang kelihatan itu terus maknanya sama persis dengan itu. Dan inspirasi ini pertama kali dimunculkan oleh Ibnu Khaldun dalam filsafat sejarahnya. Jadi itu cara pertama dalam memahami sejarah. Oke, sejarah itu katanya Ibnu Khaldun ada sisi ekstrinsiknya dan ada sisi intrinsiknya. Iya, implikasi dari yang tadi. Jadi ketika kita membaca sebuah kitab sejarah, sebuah buku sejarah, yo ada narasinya, ada sisi subjektif dari yang bikin narasi sejarah. Itulah aspek intrinsik. Karena sifatnya subjektif, maka dia harus dikritisi. Dan istilah kritisisme, kritik itu kan nanti ketemunya berakhir di filsafat. Jadi sejarah tidak bisa lepas dari filsafat. Dan dari sini nanti muncul kajian baru yang dikenal sebagai filsafat sejarah. Jadi filsafat sejarah itu enggak kok terus memfilsafati peristiwa demi peristiwa, tapi masuk ke dimensi intrinsik dari fakta atau narasi sejarah yang disampaikan. Itu namanya historiografi. Isinya adalah tentang pertanyaan bagaimana dan mengapa dari sejarah. Mengapa ada peristiwa A, mengapa dia cerita begitu, bagaimana bisa dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan dari filsafat. Kenapa sih kok selalu dikenalkan bahwa filsafat itu pertanyaannya mengapa dan bagaimana? Kok bukan apa, Pak? Kan apa itu lebih penting sebelum orang bagaimana dan mengapa? Ya, karena begitu orang tanya mengapa atau bagaimana, berarti dia sudah selesai dengan apa. Orang tidak akan bisa menjawab bagaimana dan mengapa kalau apanya belum terjawab. Jadi seolah-olah filsafat, oh berarti filsafat sudah tinggi ya, tidak butuh apa. Tidak, dia sudah selesai dengan apa. apa, kapan, di mana itu harusnya sudah selesai. Setelah apa, kapan, di mana terjawab, baru orang tanya bagaimana dan mengapa. Sebelum apanya ketemu kan orang tidak bisa ngomong mengapa dan bagaimana. Sebelum aku ngerti bahwa ini teh terbuat dari air yang dikasih gula, yang dikasih teh, aku tidak bisa jawab bagaimana cara bikin teh, dan juga tidak bisa jawab mengapa kok ada teh di sini. Karena faktanya sendiri aku tidak kenal. Maka apa itu pasti sebelum bagaimana dan mengapa. Oke, sejarah kalau dalam cermatannya Ibnu Rusd ternyata punya fungsi dan nilai praktis. Apa sih gunanya orang belajar sejarah? Dalam cermatannya Ibnu Khaldun, itu di Arab zaman itu sejarah sering dijadikan alat oleh para penguasa atau siapapun yang punya hubungan dengan pengambilan keputusan untuk membackup, untuk mendukung kebijakan-kebijakan mereka. Jadi narasi sejarah sejak dulu itu selalu disetir oleh penguasa kalau dalam cermatannya Ibnu Khaldun. Jadi misalnya apa wis sejarah babat tanah Jawa, para raton yang tentang Majapahit itu, banyak sekali naskah-naskah kuno itu dulu pasti disusun dengan kepentingan penguasa sesuai kebijakan para penguasa zaman itu. Yang tidak sesuai ya disuruh buang, disingkirkan. Kalau ada narasi-narasi sejarah versi yang agak menjelek-jelekkan yang punya kuasa, pasti disingkirkan. Itu hasil cermatannya Ibnu Khaldun. Ya enggak jauh-jauh, dulu Orde Baru kan juga gitu. Jangan baca buku ini, jangan baca buku ini, jangan baca buku ini, selalu begitu. Dalam sejarah Islam juga begitu. Kamu yang Sunni selalu diwanti-wanti, jangan baca bukunya Wahabi, jangan baca bukunya Syiah, jangan baca bukunya Ahmadiyah, jangan baca, kan selalu begitu. Kalau bahasanya Montgomery Ward itu namanya strategi kuasa. Bukan karena kalau membaca itu terus bahaya bagimu, tapi kalau kamu baca itu terus kamu paham, ini bisa membahayakan kekuasaan. Kalau kamu misalnya zaman Pak Harto, kamu dilarang baca komunisme, sosialisme. Ya, karena ketika kamu mendalam di situ, kamu bisa menggoyang ideologi developmentalisme model kapitalis yang dikembangkan oleh Orde Baru. Semakin besar orang ngerti itu, mungkin semakin cepat orang menggoyang Soeharto. Tapi kan ada strategi kuasa yang bikin orang benci setengah mati terhadap sosialisme, komunisme, dan lain-lain. Dalam Islam juga begitu. Di Sunni Islam juga begitu. Yang Syafi'i juga begitu. Yang semuanya begitu. Itu hasil cermatannya Ibnu Khaldun. Ternyata sejarah itu selama ini sering dipakai oleh para penguasa. Ya, sejarah itu sebenarnya memang penting. Kita hidup pedomannya sejarah, cuma jangan terpaku dengan sejarah. Saya lupa ada ahli sejarah yang bilang, posisikan sejarah seperti lampu spion, seperti kaca spion. Jadi bukan kaca utama. Kalau kamu naik motor atau naik mobil kan, kamu jangan lihat spion terus, kamu mesti nabrak ke depan. Tapi juga jangan cuek dengan spion. Sopo ngerti kamu disalip dari belakang, kamu tidak siap. Jadi sekali-sekali dilihat, sekali-sekali dilirik, tapi jangan nonton spion terus. Kalau nonton spion terus, ya bisa gawat. Itu positioningnya sejarah. Jadi ada fungsi politik dari sejarah, yaitu melanggengkan kekuasaan. Kemudian sejarah juga bisa membantu untuk bikin stabilitas, bikin harmoni, untuk menata kota. Jadi ya tadi, orang belajar sejarah dia bisa dapat banyak manfaat, banyak pengetahuan baru. Dengan pengetahuan ini dia menata hidupnya. Jadi menata, namanya tadbirul mudun, tadbirul madinah, mengelola hidup. Bekalnya pengalaman. Semua teori itu kan sumbernya pengalaman, sumbernya dari sejarah. Kenapa Indonesia pakai Pancasila? Kenapa Indonesia pakai Undang-Undang 45? Kenapa kok pakai burung Garuda sebagai simbol? Kenapa kok enggak pakai komodo? Komodo kan identitas asli Indonesia. Kenapa kok malah pakai burung Garuda? Pasti ada setting sejarah di sana. Jangan dilepaskan dari settingnya. Kalau dilepaskan mungkin kamu komplain. Padahal identitas kita itu kan komodo, kemudian apalagi yang khas Indonesia itu kan, kok malah burung Garuda? Kalau burung Garuda kan mirip-mirip aja sama Amerika yang pakai burung elang, mirip-mirip aja sama apa ya, yang pakai Garuda kan banyak, yang pakai burung-burung elang itu kan. Kenapa kok enggak pakai komodo? Pasti ada setting sejarah di sana. Pasti ada penataan, ada pengaturan di sana, ada argumen, ada logikanya. Dan itulah gunanya belajar sejarah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, katanya Soekarno. Oke, jadi pahami sejarah dengan cara lihat aspek ekstrinsik dan intrinsiknya. Dekatilah sejarah secara kritis, karena seringkali sejarah dipakai sebagai alat politik demi tujuan kekuasaan. Oke, terus hati-hati ketika berdekatan dengan informasi-informasi sejarah. Ada banyak sebab. Setelah kita lihat konteks, telitilah dari konteks itu ada enggak ciri-ciri itu. Kalau ada ciri-ciri itu, kita patut curiga. Ciri yang pertama adalah orang yang membawa kabar, orang yang membawa berita itu, sejarah itu, yang pertama, apakah dia fanatik enggak dengan ideologinya sendiri? Kalau dia fanatik, pasti sejarah ya, berita yang dia bawa tendensius, sesuai madhabnya, sesuai ideologinya. Fanatik itu berarti ya right or wrong my country, benar salah pokoknya pacarku paling cakep, itu fanatik sudah. Jadi apa-apa pokoknya mesti duetku sing paling apik, tidak mungkin salah, itu berarti fanatik. Kabar, cerita, sejarah dari orang atau kelompok orang atau lembaga yang seperti ini, itu perlu dikritisi karena biasanya tidak fair. Yang dilihat baiknya dirinya saja dan jeleknya orang lain saja, itu sering seperti itu. Jadi ciri pertama kemungkinan ada distorsi sejarah, bahwa yang membawa cerita sejarah itu adalah seorang yang fanatik, seorang yang sangat terikat oleh ideologinya. Kemudian yang kedua, terlalu percaya. Orang yang apa? Gampang dihapusi. Orang yang ya gampang percaya. Dikasih tahu A percaya, dikasih tahu B. Nah, kalau yang membawa berita orang yang kayak gini, itu juga rentan manipulasi. Jadi kamu dikasih tahu temanmu bahwa hati-hati lo ya, ada gini. Siapa yang ngasih tahu kamu ini? Dia ini yang dikasih tahu ini, coba kamu cek apakah anak ini teguh pendirian atau gampang dihapusi. Kalau dalam ilmu hadis kan sangat hati-hati menerima berita dari orangnya ini. Nah, ini jenis kedua. Jadi apakah orang ini mudah percaya dan mudah dibohongi? Kalau dia mudah percaya dan mudah dibohongi, hati-hati informasi dari orang ini. Ya, bukan enggak salah sih dia, cuma mungkin dia enggak kritis dalam menerima berita. Jadi mungkin dia lugu, jadi manut wae dikasih tahu ke selatan, jangan ke selatan, sampai selatan, jangan ke selatan, ke utara aja, dia pokoknya bulat. Orang yang enggak punya pendirian. Orang yang bahasa zaman dulu menyebutnya imannya lemah. Agak berat, imannya lemah itu berarti keyakinannya gampang goyang. Kamu kuliah gak usah pacaran, pacaran itu ganggu. Pokoknya kamu gak lulus-lulus kalau pacaran. Iya tuh, iya, ya bisa aku gak pacaran. Begitu temennya pacaran, aku pacaran malah semangat belajar sekarang, malah rajin ke kampus, malah anu. Berarti harus pacaran, iya, iya tak cari pacar. Nah, orang kayak gini yang perlu hati-hati kamu. Berarti gampang dipengaruhi. Begitu baca Facebook, ternyata Jokowi itu Cina toh. Wow, Cina ternyata. Aku enggak Jokowi, Prabowo gitu. Prabowo itu ternyata keluarganya non muslim toh. Aku bolak-balik tiap hari kamu akan gitu kalau. Kenapa enggak punya pendirian? Dari orang jenis ini riwayatnya harus hati-hati. Bukan salah dia karena dianya sendiri memang lemah. Jadi siapa dulu yang cerita sejarah? Jadi yang pertama terlalu saklek fanatik, yang kedua terlalu cair jadi malah enggak jelas orangnya. Yang ketiga tidak mampu memahami maksud dalam informasi yang diterima. Ini hubungannya sama IQ. Kalau orangnya IQ-nya enggak terlalu tinggi, maca buku ra paham-paham, dikandani bulet bingung terus tiap hari, ya informasi dari orang ini juga harus dikritisi. Jangan-jangan dia salah paham ya. Karena ya IQ juga menentukan, daya tangkap itu kan menentukan. Dikasih tahu apa tapi pemahamannya apa. Minggu depan kita kosong ya. Gak paham dia. Loh, kemarin katanya cuma kosong pak, ternyata libur tuh. Iya kosong itu ya libur. Gak bisa bedake antara libur sama kosong. Iya, dibayangkan mungkin kosong itu apa, kelasnya kosong apa no kosong, yang penting kuliahnya tetap jalan mungkin gitu. Padahal ya kosong itu ya libur. Oke, jadi orang yang ketiga yang perlu dikritisi informasi yang dibawa adalah IQ-nya tinggi enggak? Oke ya. Ya, zaman sekarang banyak orang bilang IQ itu enggak penting, Pak. Yang penting EQ atau SQ. Ya, semuanya penting lah. Bukan berarti kalau EQ dan SQ penting terus IQ enggak penting. Yo, IQ juga penting. Karena apapun namanya, gerbang pertama pemahaman manusia itu akalnya, daya tangkap melalui rasionya. Kalau IQ-nya rendah, emosinya juga kacau. Spiritualitasnya tidak akan bisa sampai puncak. Kenapa? Daya tangkapnya rendah. Apalagi agama, spiritualitas itu kan agama, butuh daya tangkap, butuh rasio yang luar biasa. Karena objeknya objek spiritual, objek yang tidak fisik. Itu kalau IQ-nya tidak tinggi, itu ya juga pontang-panting memahaminya. Sehingga kayak di Ibnu Tufail kemarin kan, bisanya cuma ketika dikasih simbol-simbol. Beragama dengan dasar simbol. Jadi pokoknya sholat kalau jamaah 27 derajat, kalau besok masuk neraka, pokoknya fisik semua. Kenapa? Tidak bisa berpikir abstrak, akalnya tidak nyampe. Nah, jadi IQ ya penting. IQ emosi juga penting, karena emosi kadang-kadang juga mempengaruhi cara berpikir. Spiritual juga penting, karena spiritual mempengaruhi juga kejernihan pemikiran. Tapi kan pada akhirnya ujungnya tetap ke daya tangkap yang namanya pikiran, IQ. Jadi kalau selama ini kamu sudah seneng, meskipun IQ saya rendah tapi EQ ku kan tinggi pak, SQ ku kan tinggi pak, yo, itu sebenarnya paralel. Jadi orang yang emosinya stabil, spiritualitasnya tinggi, biasanya memang dia cerdas. Meskipun kadang-kadang ada orang yang sangat cerdas tapi emosinya enggak stabil, spiritualitasnya enggak tinggi. Jadi kalau sudah IQ-nya tinggi, emosinya dibereskan, spiritualnya dibereskan. Tapi begitu IQ-nya rendah, dikasih apa-apa enggak masuk, ngurusi emosi juga bingung. Dihibur malah marah-marah. Ya kan, temennya mau bantu dia malah tersinggung. Nah, susah. Kenapa? Emosinya enggak stabil, daya tangkapnya agak berat. Daya dongnya rendah. Mahasiswa model, kalau zaman dulu saya punya dosen yang kalau ada mahasiswa susah paham-paham, dia marahnya mesti pakai istilah kamu mahasiswa. Awalnya dia pakai kampret. Mahasiswa kampret yang kenapa? Gak paham-paham. Lama-lama dari kampret diganti jerapah. Jadi kamu mahasiswa jerapah. Karena antara akalnya sama hatinya sama anunya kan jauh. Jadi mikir jauh sampai baru paham. Jauh sekali akalnya tadi. Yang lain sudah ketawa, dia ketawanya belakangan. Baru wah. Karena akalnya ada di sana, terus anunya jauh. Terus. Jadi disebut mahasiswa jerapah. Oke. Mahasiswa yang dongnya lama. Dikasih tahu enggak paham-paham, keluar kelas baru paham. Oh, itu tuh yang dimaksud dosennya itu. Mahasiswa jerapah. Oke, yang keempat, berasumsi secara salah terhadap kebenaran informasi karena terlalu percaya kepada sumber informasi. Jadi orang yang penuh prejudis selalu punya asumsi-asumsi dan kebetulan asumsinya keliru. Jadi orang yang penuh, kalau bahasa Indonesianya sakwasangka, nanti pokoknya. Ah, kalau orang sana itu mesti gitu deh. Ah, Madura lagi mesti keras-keras orangnya. Ah, itu kan prejudis namanya. Ah, kalau orang Jawa mesti kelemak-kelemak. Ah, kalau orang Medan mesti sukanya teriak-teriak. Ah, kalau orang Jakarta mesti egois, sukanya lugue. Ah, itu prejudis. Dari orang yang suka prejudis ini, kamu harus hati-hati menerima informasi. Karena informasi itu pasti sudah diolah dulu oleh dia pakai prejudisnya. Ah, mahasiswa UIN mesti gitu gayanya. Ketuoro ndeso mesti. Ah, itu kan prejudis. Katanya siapa mahasiswa UIN deso kan enggak kan? Yang kalau UIN itu apa? Cirinya biasanya dikenalnya. Anu, Islami. Wah, Islami. Enggak lah, kalau deso enggak, kampung mungkin agak dikit. Ada teori desa, apa bedanya desa dan tidak desa dari Ibnu Khaldun nanti belakangan. Oke, kemudian yang keempat, tidak mengetahui kesesuaian antara kondisi yang dikandung informasi dengan realitas sebenarnya. Jadi orang ini buta kenyataan. Misalnya orang yang tidak pernah ke Mekah, cerita tentang Mekah. Ini kan berarti informasinya boleh kamu tanda petik. Haji itu panas kalau di sana itu. Sampai pernah ke sana? Enggak pernah. Katanya, oh enggak pernah. Ya sudah. Belum berarti kan. Ya mungkin dia benar informasinya, tapi kasihlah dalam tanda petik, kritisi dulu. Karena enggak mesti benar informasi dari orang ini. Karena dia enggak pernah ngalami. Ya kayak tadi loh, jangan pacaran. Pacaran itu ganggu sekali kuliah. Sampai pernah bawa pacaran? Enggak pernah loh, enggak pernah. Ya mungkin benar dia, tanda petik aja dulu. Coba dicek, coba tanya yang memang pacaran. Biasanya pacaran yang mendukung kuliah itu pacaran dengan teman sekelas. Karena tiap hari ingin ketemu jadi rajin kuliah. Paling apes kalau beda kampus. Apalagi beda daerah, itu biasanya ganggu karena boros pulsa. Oke, ya kan? Biasanya orang pacaran itu kan yang paling kelihatan kan gak pernah nelfon sebentar. Nelfon mesti suwi. Dan boros pulsa itu. Ya kalau mau ngirit ya, anu, cari yang gratisan Smart Friend sama Smart Friend gratis. Terus Mentari cari yang paket gratis ngobrol 3.000 sepuasnya. Biasanya gitu. Oke. Yang selanjutnya, Apa itu? Cenderung mendekatkan diri pada penguasa. Partisan. Ini juga harus dikasih tanda petik. Orang-orang yang dekat dengan penguasa itu biasanya penuh dengan kepentingan. Dan yang terakhir, tidak mengetahui logika sejarah, nalar peradaban. Tidak kenal tren yang hari ini sedang berjalan seperti apa. Jadi hari ini itu kalau ada mahasiswa sama mahasiswi duduk jejer itu gak mesti pacaran. Itu logika hari ini. Nah, itu kalau orang yang gak ngerti kan, nah kamu jujur jejer berdua pacaran ini mesti kan gak ngerti logika hari ini berarti dia. Hari ini gak mesti. Bahkan sudah dibawa ke hotel kan anak juga gak pacaran. Itu logika hari ini itu. Iya kan, kadang-kadang sudah diboncengin kemana-mana. Bukan, itu ya aktivis saja aktivitasnya kebetulan sama. Ya kan, itu logika hari ini. Nah, orang yang gak ngerti cara berpikir hari ini, itu informasinya juga coba dibanding dulu, dikritisi dulu. Karena mode hari ini beda dengan mode zaman dulu. Jadi melihatnya harus beda. Jadi orang yang gak ngerti mode yang up to date, ya informasi dari dia hati-hati juga. Oh itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wanti-wanti dari Ibnu Khaldun. Biar kamu gak gampang tertipu oleh informasi apapun, termasuk yang dari TV. TV itu kan ya cirinya banyak, bahkan hampir di 7 itu TV bisa kena. Ya kan? Jadi kebohongan informasi sejarah. Oke, jadi filsafat sejarahnya Ibnu Khaldun, pointers utamanya itu tadi. Sekarang kita lihat sosiologinya. Ibnu Khaldun melihat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Diawali oleh Aristoteles sebenarnya. Oleh karena itu manusia pasti berorganisasi sosial. Itu tidak bisa dielakkan sudah, itu sudah fitrah, naluri. Apa enggak bisa Pak orang hidup sendirian? Ya bisa aja tapi melawan fitrah. Agak berat. Dia harus mati-matian itu seperti orang yang apa enggak bisa Pak orang enggak kawin. Ya bisa aja, cuma dia harus pontang-panting jungkir balik tiap hari ngempet. Kenapa? Karena kawin itu fitrah. Jadi fitrah itu bukan berarti tidak bisa dihentikan, tapi kalau dihentikan kamu harus mati-matian berjuang. Sama kayak sosial. Boleh kamu, saya benci dengan dunia hari ini, semua isinya palsu, saya ingin uzlah. Bisa, cuma kamu harus mati-matian. Kenapa? Karena berhubungan dengan orang lain itu fitrah. Ya kan? Coba kamu coba seminggu aja njajal, gak usah nyapa aja orang lain. Gak usah say hello wis. Yus kamu neng warung, neng kampus, meneng wae njajal, gak usah berhubungan. Nanti kan kamu tersiksa luar biasa. Ada orang ketemu senyum padamu, kamu diem aja, cuek, aku gak ada hubungannya sama siapa. Coba aja latihan untuk membuktikan apa benar makhluk sosial manusia. Kamu akan ketemu bahwa ya memang fitrah ternyata. Buktinya kamu tersiksa. Gak usah lama-lama wis, 3 hari aja kayak gitu. Gak akan bisa. Oke. Nah, Ibnu Khaldun membagi kajian tentang organisasi sosialnya manusia itu oleh Ibnu Khaldun disebut Umron. Jadi tentang organisasi sosial manusia. Isinya Umron itu ada 2 jenis kajian. Yang pertama Umron Badawi dan yang kedua Umron Hadori. Bedouin culture dan civic culture. Budaya Badui, masyarakat Badui dan budaya sipil, masyarakat sipil. masyarakat yang sudah hadiri, masyarakat beradab, dan masyarakat badui, masyarakat desa, dan masyarakat kota. Itu nanti jadi kajian khasnya Ibnu Khaldun. Cirinya badui apa? Cirinya desa apa? Sederhana, bebas, egaliter, spontan, gembira, dan kohesif. Nyambung. Jadi desa itu biasanya orangnya cenderung sederhana, kemudian bebas, gak banyak ikatan. Coba lihat orang-orang desa itu nyantai, gak pernah debat kayak kamu, gak pernah semua, santai aja. Siang-siang di kebun, hanya pakai BH aja sambil nyari kutu. Gak ada orang ribut pornografi, gak ada, biasa aja. Dan gak ada orang teriak-teriak gara-gara itu, nyantai bebas. Sumuk pokoknya dicopot bajunya, terus sama tetangganya nyari kutu di belakang sambil ngosip, santai. No problem, gak ada masalah dengan Jokowi, Prabowo, gak urusan. Enak, menikmati hidup, nyaman, sederhana, gak kakean pola. Ya kan, itu desa. Dan gak ada orang ribut kan, yang kayak gitu-gitu, lihat kayak gitu-gitu. Yang ribut kan paling kamu yang orang kota. Ini orang desa, biasa, spontan. Kalau iya ya bilang iya, kalau enggak ya bilang enggak. Gak seneng ya bilang aja gak seneng. Kadang kamu bilang lebay lah, kamu bilang deso lah, kamu. Enggak, kalau dia suka ya bilang aja suka. Lihat kamu cakep, dibilang aja, wah cakep banget ya, biasa aja. Atau jelek ya dibilang jelek. Gak enak juga gak enak. Karena saya pernah itu ngajak bolo-bolo dari kampung, nyari restoran gak ada, tak ajak makan KFC. Isinya cuma ayam sama saus itu. Aduh, komentarnya. Panganan kayak gini nih, 20.000. 25.000 harus neng mama tak gawe ke dhewe. Dan itu ngomongnya keras-keras lagi. Iya, spontan aja. Dan jadi yo pegawe ning ngelirik yo enggak urusan. Ya kan? Begitu mau pulang bungkusi semua. Eman-eman dibungkusi semua. Kalau kamu kan jaim mesti enggak mau. Elah, ya. Tapi dia dibungkusin. Spontan aja, enggak terlalu. Kalau kamu kan apa-apa mesti mikir kan, wah ini bikin malu, ah ini lebay, ini enggak. Dia iya ya iya, enggak ya enggak. Badawi, gembira. Kenapa ya? Karena tadi dia bebas berekspresi, santai. Jadinya gembira. Yang ingin kamu sumpek itu kan, kamu terlalu banyak bikin penjara, terlalu banyak bikin sekat untuk ekspresimu sendiri. Kamu pengen gini tapi terus mikir anda ah nanti kelihatan jelek. Kamu pengen gini anda ah nanti malu dilihat orang anda. Ya wis rasa ke dewe. Kamu tiap hari stres karena kamu sendiri yang bikin pager, yang seharusnya itu tidak pager. Boleh gak kamu ke mall pakai sarung? Boleh, tapi ayo kesana pakai sarung. Kamu kan ndak apa ayo pakai celana lah pak, malu lah pak. Ya malu kan, jaim lah pak, gengsi lah pak, kan mesti gitu. Padahal kamu pakai juga gak ada masalah. Boleh gak kamu ringtone-nya ngaji? Boleh kan, tapi kamu ya jangan segitunya lah pak. Masa ringtone ngaji lo, saya ngatur itu loh, kamu bikin aturan-aturan sendiri, bikin nyusah-nyusahin sendiri. Kamu boleh pakai ringtone lagu dangdut atau lagu India kalau memang kesukaanmu itu. Tapi kan kamu gengsi lah pak, masa lagu India jadi ringtone. Kan kamu sedih gitu. Kamu gak spontan. Jadi yang kamu sukai apa ya itulah. Wong gak dosa kok, kecuali yang dosa lo ya. Oke, ciri badawi dan kohesif. Jadi gak usah direkat-rekat, gak usah dibikinkan kegiatan-kegiatan untuk bersatu, sudah otomatis bersatu. Orang kampung itu ya kalau satu bangun rumah yang kerja bisa orang sekampung. Dan gak perlu diminta. Begitu tetangganya ada kerepotan apa semua datang. Badawi. Jadi sederhana, spontan, gembira, dan kohesif. Nah, biasanya orang-orang ini kalau sudah mulai maju, sudah mulai berubah dari badawi jadi hadiri. Kenapa yang tadi bisa sederhana, bisa spontan? Karena masih simpel hidupnya. Urusannya enggak banyak. Masih sangat sederhana. Nah, begitu berubah jadi Hattori, hidupnya jadi kompleks. Ada kompleksitas. Ketika kompleksitas, terus lahir restriksi-restriksi, pembatasan-pembatasan. Setelah dibatasi, biasanya terus ada pembedaan-pembedaan. Terus ada apa? Pengekangan diri. Terus ada kesopanan-kesopanan, kecanggungan. Kepentingan pribadi mulai main, tidak lagi kohesif. Itu biasanya mentalnya orang Hattori. Mentalnya orang kota. Urusannya sudah banyak, mikirnya enggak cuma itu dok, sudah mikir macam-macam, sehingga akhirnya terus bikin banyak batasan sendiri untuk dirinya sendiri. Yes, silahkan kamu cermati dirimu sendiri, kan banyak sebenarnya kamu bikin aturan untuk dirimu sendiri. Aku itu kalau rambut enggak gondrong jelek ya, harus gondrong lah. Menurut kamu sendiri, kamu bikin aturan sendiri, malah susah. Kuatel rambutmu ya, demi gondrong kan kamu rela gatel. Menahan diri gara-gara gondrong, dan kamu batasi dirimu untuk tidak gundul. Padahal mungkin gundul itu lebih simpel. Ketika gundul kamu ngirit sampo, ngirit, iya kan lebih enak, lebih ringan, lebih enteng, lebih bermanfaat bagi yang lain. Mungkin ada yang pingin ngaca, ada yang pingin. Jadi, ya kan lebih simpel. Tapi kamu milih gondrong, ya enggak apa-apa. Tapi ketika pilihan terus, maka ada batasan-batasan, ada pengekangan-pengekangan diri. Dan itu masyarakat kota. Dan biasanya penuh kecanggungan-kecanggungan. Ada etika-etika, etiket-etiket. Coba lihat orang kota sosialita itu, cara jalan aja diatur, cara duduk, cara minum diatur. Ya kan? Minum itu dari tangan yang mana, diangkat kemana, enggak boleh, kan gitu. Minum aja, duduk aja diatur. Perempuan jangan duduk kayak gitu, kayak gini, oh yang laki-laki harusnya duduk, jalan aja diatur. Pembatasan-pembatasan sendiri. Kayak di kampus itu loh, bikin aturan A, bikin aturan B, susah deh bisa ini. Dimana-mana kan gitu, bikin aturan kamu malah jadi susah. Tidak spontan. Oke, dan ada etiket-etiket. Ada etika-etika. Kalau di situ bahasanya kecanggungan-kecanggungan. Itu Hattori. Ini dari sisi mentalitasnya loh ya, bukan dari sisi materi dan wajah peradabannya. Karena Hattori jelas lebih warna-warni, lebih indah, lebih maju dibandingkan yang Badawi, yang sederhana, spontan. Keberagamaan Badawi dengan keberagamaan Hattori ya beda. Badawi kalau di Mekah ya lahirnya model-model keberagamaan, agak Wahabian, agak Salafian, sederhana, tidak rumit. Ayatnya itu ya dilakukan itu kan gitu aja. Mereka tidak bisa diajak berpikir rumit. Kalau di Indonesia ya yang tradisional, pokoknya apa katanya kiai kuwi wis ndak usah debat-debat, diskusi-diskusi jiwa capek. Pokoknya agama itu ya apa kata kiainya, simpel, enggak rumit. Kamu yang kuliah kan yang rumit, susah karepe dhewe. Akhirnya malah ndak sholat, ndak poso, ndak jelas. Padahal ada yang lebih simpel. Cuma karena kita sudah orang kota terus jadi barang gampang jadi rumit. Ah, dan kalau dalam analisisnya Ibnu Khaldun, masyarakat itu biasanya dari Badawi terus berkembang ke arah Hattori. Tapi Hattori ini pada akhirnya akan jatuh lagi ke Badawi. Jadi karena peradaban itu cyclical, muter. Jadi orang kota itu nanti ketika jenuh di kota kan terus merindukan desa. Kenapa sih tadi ketika tak jelaskan desa kamu tertarik sekali? Karena hari ini kamu sedang Hattori, kamu sedang jadi orang kota. Tapi coba tanya orang desa yang sama sekali gak pernah ke kota, sing duweso itu, pasti mimpinya adalah mimpi kota. Enaknya di kota itu apa-apa gampang, apa-apa bisa ditemui, apa-apa kan gitu. Tapi kamu merindukan desa, enak desa, sederhana, spontan, gak terlalu. Nah, jadi kamu desa apa kota, tinggal dilihat mimpimu. Kalau mimpimu masih mimpi, Pak, pingin HP yang baru, Pak, pingin laptop edisi baru, Pak, kamu berarti masih desa. Mimpimu mimpi kota, pingin punya uang banyak, pingin ini. Tapi kalau mimpimu mimpi, saya bosan di kota, Pak, saya pingin ke desa, saya pingin wes nandur aja ke sawah, pingin anu. Berarti kamu orang kota. Mimpimu mimpi desa. Ya kan? Kalau kamu, Pak, saya ingin jadi pegawai negeri, Pak, saya ingin jadi pejabat, Pak, ingin jadi DPR, berarti kamu masih desa. Mimpimu mimpi kota. Tapi kalau kamu ingin back to basic, kembali ke yang natural-natural, berarti kamu sudah kota. Kan sekarang itu lokalisasi, globalisasi. Yang sedang global kan ingin lokal lagi, sementara yang lokal memimpikan yang global. Nah, itu Hadori sama Badawi. Terus, ya, perkembangan umron. Jadi, kenapa sih masyarakat itu berkembang? Intinya ada dua variabel. Yang pertama, karena manusia itu punya intelektualitas. Dan yang kedua, manusia itu punya hayawaniyah, punya daya kehewanan. Jadi punya hawa nafsu, punya hasrat. Itu yang bikin manusia itu selalu muter berkembang. Dikasih A pingin B, dikasih B pingin C, dikasih A pingin, sudah jadi kota pingin kayak desa, sudah desa pingin kayak kota, dan selalu begitu. Kenapa? Karena manusia punya akal, dia punya intelektualitas, dan dia punya hawa nafsu. Itulah khasnya manusia. Jadi enggak kemerungsung ambisi dok, tapi ada kendali namanya akal, intelek. Juga enggak bersih pakai akal aja, tapi juga ada ambisi-ambisi. Dan itulah yang bikin hidupnya manusia dinamis. Meskipun para filosof yang kemarin kita bahas semuanya bilang akalnya yang harus merajai. Tapi kalau di Ibnu Khaldun, seringkali yang terjadi sebenarnya adalah yang duluan gerak itu nafsunya, hasratnya, hayawaniyahnya. Kamu ingin atau tidak ingin dulu, baru akalmu kerja untuk menjustifikasi ingin dan tidak inginmu. Itu dalam cermatannya Ibnu Khaldun. Kamu mau atau tidak mau dulu, baru terus akalmu cari alasan kenapa kok kamu mau, kenapa kamu enggak mau. Kamu suka apa enggak suka dulu, baru yang rasional-rasional belakangan. Kenapa kamu Jokowi atau kenapa kamu Prabowo? Itu coba, mesti karena kamu pada awalnya sudah condong, sudah cenderung, sudah suka atau sudah tidak suka. Argumennya kamu cari belakangan. Argumen yang enggak cocok kamu buang, yang cocok, benar toh, mesti gitu. Tapi yang enggak cocok, ini pencitraan, ini fitnah, ini black campaign. Tapi ketika cocok sama kamu, lo kan, mesti gitu. Dan manusia selalu begitu. Bahkan berhadapan dengan Quran, dengan dalil kan juga gitu. Quran juga kamu pilih-pilih yang sesuai kepentinganmu. Yang Jabariyah milih ayat-ayat Jabariyah, yang Qadariyah milih ayat-ayat Qadariyah. Yang NU cari ayat-ayat pro-NU, yang Muhammadiyah cari ayat-ayat pro-Muhammadiyah. Yang Wahabi juga begitu, Sunni juga begitu, Syiah juga begitu. Itu kalau di Ibnu Khaldun adalah ternyata hayawaniyat itu lebih dulu daripada insaniyat. Jadi hasrat, keinginan, ambisi, cita-cita itu duluan. Akal, intelek, rasio, dan lain sejenisnya itu belakangan. Dia hanya jadi justifikasi. Dan dari adanya dialektika antara hasrat dan keinginan inilah nanti lahir peradabannya manusia. Tanpa ada hayawaniyat, ya tidak akan lahir peradaban besar. Yang ada peradabannya malaikat, akal saja. Tapi enggak ada akal juga, peradaban akan rusak. Yang ada peradabannya setan. Ya, karena ini dua hal yang bertentangan. Enggak mungkin ada peradaban utuh tanpa ada dialektika antara hayawaniat dan insaniat. Yang satu agak kemalaikatan, yang satu agak bau setan. Yang setan sama malaikat itu kan gak bisa jadi satu. Kecuali kalau zaman saya dulu kecil ada pertanyaan, perbuatan apa yang disukai, tidak disukai setan dan tidak disukai Tuhan. Itu kan terus susah jawabnya, ternyata jawabannya adalah membawa lari istrinya setan. Wah, terus itu. Kalau sudah dijawab, musuhnya tanya lagi. Ayo kebalikannya sekarang. Perbuatan apa yang disukai Tuhan dan sekaligus disukai setan? Kan bingung apa? Ternyata jawabannya menyelamatkan anaknya setan yang sedang kecemplung di sumur itu. Nah, itu kan disukai Tuhan juga disukai setan. Itu dalam kuis, emangnya ada bawa lari istrinya setan gimana? Oke, jadi peradaban akan bergerak dan dinamis kalau ada saling imbang antara dimensi hayawaniat dan insaniat. Ambisi, hasrat, keinginan harus hidup. Kalau ini mati, tidak jalan peradaban. Masa lalu, masa depan, masa kini ini dialog terus-menerus dengan pemandunya akal. Karena akal ini kan yang selalu ngasih gongnya belakangan. Dari situ lahirlah dinamika sosial dan perubahan sosial. Hanya saja nanti ada agak beda sikap antara orang barat dan orang timur dalam menyikapi dinamika sosial. Ini bisa kamu debat, cuma mungkin Ibnu Khaldun melihat biasanya keumumannya. Kalau orang timur itu cenderung mengabaikan masa kini karena dia jatuh cinta dengan masa lalu. Ya kan? Kayak kamu, wah dulu Islam yang dulu jaya, enak. Kan gitu. Dulu, selalu dulu. Orang timur selalu dulu. Kamu selalu ingin, ah seandainya kembali ke masa kecil dulu. Ya kan kamu selalu begitu. Khas orang timur itu. Jadi selalu memimpikan kembali ke masa lalu. Itu orang timur. Kebalikannya kalau orang barat. Kalau orang barat, enggak. Jadi dia melihat masa kini demi masa depan dengan bekal masa lalu. Tapi kalau orang timur suka dengan klasik, suka dengan yang lalu-lalu. Bahkan yang lalu enggak enak itu loh kamu mimpikan. Kayak apa? Jargonnya Pak Soeharto itu loh. Piye kabare le? Enak zamanku to. Itu kan masa lalu sebenarnya, dan masa lalu itu memang romantis. Sehingga setiap orang banyak yang mimpi kembali ke masa lalu. Kami kan sering, wah zaman kecil dulu ya, gak ada listrik, gak ada lampu, adanya cuma radio yang hanya lagu dangdut dan nasi daria. Terus sering. Kami kan seolah-olah ingin kesana lagi. Sekarang sumpek, sekarang gak enak kan selalu begitu. Bahkan pada saatnya dulu kamu caci maki Pak Soeharto, sekarang kamu rindukan lagi. Kamu gimana Pak? Enak zaman Soeharto dulu kan? Ya, iyalah. Nek aku ditanya gitu ya tak jawab. Ya wis, enak zaman Soeharto dulu karena zaman Soeharto dulu Soehartonya cuma satu. Kalau sekarang Soehartonya banyak. Jadi lebih parah sekarang karena kalau dulu kan yang gayanya ngendas-endasi kan cuma Soeharto. Tapi sekarang kan hampir semua pengin jadi kepala. Jadi Soehartonya banyak ya lebih enggak enak pasti. Nah, kalau orang timur, iya kalau orang timur itu punya ideologi bahwa hidup itu naik turun ke atas. Jadi kadang di atas, kadang di bawah, selalu punya gini. Dan kamu, nah kalau orang Jawa menyebutnya cokro manggilingan atau apa kan gitu. Jadi muter hidup ini kadang di atas. Tapi beda sama orang barat. Kalau orang barat itu ideologinya progresif, hidup itu ya maju. Jadi bergerak maju. Bahkan kan banyak istilah apa film yang judulnya Back to the Future. Back itu kan balik, kembali. Kembalinya aja ke masa depan kalau orang barat. Kalau kita kan mundur mesti kan. Kita selalu lihat spion. Islam pun yang kita bangga-banggakan kan selalu yang masa lalu. Jarang kita lihat masa depan lah, sip itu. Kita berjuang demi masa depan. Tapi kan enggak, kalau orang timur kita bangkitkan lagi kejayaan masa lalu kita. Karena sedikit itu. Apalagi orang Indonesia, Mojopahit zaman dulu, Mataram zaman dulu, kan mesti kiblatmu ke sana. Kalau orang barat enggak, progresif dia. Oke lah, kita punya bekal masa lalu demi apa, lepas landas di masa depan. Itu beda cara menyikapi perubahan sosial antara orang barat dan orang timur. Jadi kamu bisa merasakan lah rasanya. Kalau Indonesia itu, yo kamu masih ke belakang, terus masih kelenek-kelenek, masih horor-horor, masih itu kan masih laku luar biasa di sini. Di barat juga laku, tapi hantunya sudah beda sama hantu. Kalau di sini hantunya masih pakai pocong, masih pakai baju putih, di barat sudah pakai jas, sudah pakai. Coba lihat film-film vampir, film anu kan sudah kemasannya luar biasa. Masa depan hantunya aja diproyeksikan ke masa depan. Kalau kita sejak dulu hantunya ya cuma pocong, gak pernah ganti baju. Model-model gitu, kasihan kan. Ya sekali-sekali hantunya yang agak trendy gitu. Barat aja bikin film vampir jadi apa, kayak Twilight, kayak gitu-gitu kan. Proyeksinya masa depan. Jadi itu bedanya barat sama timur. Kita selalu lihat spion, kalau barat lihat ke depan. Oke. Kemudian peradaban, negara, sejarah, komunitas sosial, kalau bagi Ibn Khaldun sifatnya adalah cyclical, melingkar. Jadi lahir, tumbuh, dewasa, stagnan, degradasi, menurun, akhirnya mati. Dan nanti akan lahir lagi. Kalau mau dibangkitkan, dia akan lahir lagi. Ya, fase hidupmu sekarang tinggal dicermati. Kamu sekarang lahir sudah, tumbuh sudah, dewasa. Sudah belum ya dewasamu, aku gak ngerti. Kalau sudah dewasa biasanya terus stabil, stagnan. Kalau sudah stagnan, sudah mapan, punya anak 2-3, biasanya ya sudah degradasi. Sudah menurun, mulai punya penyakit 1-2 dan lain sebagainya. Dan gongnya ya itu sudah mati. Organisasi juga begitu biasanya. Lahir, tumbuh, dewasa, bertahan, stagnan. Karena dewasa berarti sudah maju, sudah jaya, bertahan, tapi terus degradasi dan akhirnya mati. Itu sudah sunatullah sudah, kalau katanya Ibn Khaldun. Negara juga begitu. Lahir, tumbuh, dewasa, stagnan, turun, dan mati. Indonesia lahir sudah, tumbuh sudah, dewasa mungkin sebentar, stagnan sebentar, mungkin sekarang sedang menurun. Sebenarnya enak cepat mati. Kalau sudah mati biasanya akan tumbuh lagi. Cuma karena mungkin sekaratnya lama Indonesia ini, jadi ya masih panjang kita. Sebenarnya mending habis mati terus akan tumbuh lagi pasti. Sunatullah itu pasti. Dan tumbuh lagi, mulai awal lagi, ada kemajuan lagi. Prosesnya gak bisa mundur. Gak bisa dari degradasi tua terus balik lagi dewasa, itu gak bisa. Jadi prosesnya cyclical. Jadi perubahan di dunia ini cyclical. Dan di dunia ini gak ada yang baru. Selalu ngulang. Peristiwa demi peristiwa sebenarnya ulangan. Kenapa? Karena siklus. Dan ini kan orang Jawa sangat sepakat kan dengan ini. Kalau orang Jawa kan selalu ada zaman kolo bendu, zaman kolo subo. Pokoknya muter, nanti ada balik lagi. Setelah datang Satrio Piniki, zaman apa, balik lagi terhadap ini. Siklus. Tidak pernah ada yang baru. Apa, tinggal kamu cari. Tidak ada, sebut aja peristiwa apapun, fakta sosial apapun, pasti sebenarnya ngulang. Dulu sudah pernah ada, cuma kemudian layu dan tua. Sekarang hidup lagi karena mungkin dibutuhkan. Ngaji filsafat kayak gini, jangan kamu anggap ini baru loh ya. Ngaji yang gak bayar, yang santai-santai, yang ada. Sejak dulu ngaji di dunia Islam itu model halaqah seperti ini. Bukan yang bayar-bayar itu. Jadi ini gak baru. Ya mungkin judulnya baru, tapi fakta dan fenomenanya itu sebenarnya fakta dan fenomena lama. Ya mungkin tehnya lah yang baru. Karena zaman dulu mungkin belum ada teh. Tapi fenomena ngaji semacam ini fenomena lama. Tidak ada yang baru. Yang gratis. Kalau yang baru, yang model baru kan ada yang bayar itu kan. Kalau di Jakarta, di Paramadina ngaji filsafat lumayan itu bayarnya. Kalau di sini gratis. Itu enaknya Jogja. Oke ya. Tapi yang bayar pun juga sebenarnya tidak baru. Apa ada ngaji yang bayar mahal? Ada zaman dulu, misalnya kalangan istana. Orang-orang istana itu ya biasanya ngundang Ibnu Rus, ngundang itu ke istana ngajari para putra mahkota, itu pasti dibayar mahal. Yang gratis ya yang di luar-luar untuk orang-orang fakir, miskin dan itu. Nah itu yang kita yang yang kita ulangi hari ini. Yose. Ya ceritanya kan gitu dulu itu. Nah diulang lagi hari ini. Ada yang kelompok elit yang mahal dan kita yang di pinggir-pinggir aja gak apa-apa. Yang agak deso badawi tapi spontan, santai, sederhana, sak senengnya kan gitu. Gak harus pakai mahal-mahalan. Nah itu ngulang juga jadi siklus. Ini gak ada kok fenomena baru yang jreng luar biasa. Gak ada awalannya. Pasti itu ngulang, hanya saja mungkin kemasannya berbeda. Teori lagi runtuhnya hadoroh. Kalau menurut Ibnu Khaldun, peradaban itu akan runtuh oleh lima hal. Yang pertama, ketidakadilan yang menyebabkan jarak antara orang kaya dan orang miskin sangat lebar. Itu tanda-tanda sebentar lagi pasti akan jatuh. Kenapa? Sebentar lagi ada kerusuhan pasti. Hal kecil pun bisa tumbuh jadi kerusuhan. Kenapa? Karena timpang. Yang sini bisa makan aja syukur, yang sana wah, uang sekian puluh juta hanya untuk sekali makan. Itu kan timpang, terlalu jauh. Kalau ada ketidakadilan yang sangat lebar, itu alamat ciri-ciri peradaban mau runtuh. Merajalela penindasan. Penindasan itu berarti ada kelompok kuat yang menindas kelompok yang lemah. Kalau ada fakta semacam ini, itu alamat sebentar lagi akan runtuh. Kalau kelompok yang kuat sewenang-wenang pada kelompok yang lemah, itu alamat sudah. Kemudian yang ketiga, moralitas runtuh, terutama di kalangan pimpinan. Menteri paling penting urusan moralitas, menteri agamanya kena korupsi. So abad itu sudah. Ciri paling gampang untuk menunjuk bahwa ternyata memang moralitas kita sudah runtuh. Itu ciri ketiga, peradaban akan jatuh. Kemudian yang keempat, tertutup, tidak bisa dikasih tahu. Sudah jelek, merasa dirinya paling cakep. Jadi kalau ada peradaban yang gak bisa dikasih tahu, gak bisa dinasehati, malah orang-orang yang ngasih nasihat, ngasih tahu, disingkirkan, itu alamat sudah. Peradaban itu akan runtuh, tidak bisa menerima perubahan lagi. Dan yang terakhir, ya seandainya gak ada yang empat itu, kalau ada bencana alam besar-besaran, ya pasti runtuh dia. Kok yang dilalah menurut saya lima-limanya di Indonesia ada. Bencana alamnya ada, moralitas runtuhnya ada, kezaliman ada, ketidakadilan banyak. Oh itu berarti satu-satunya jalan bagi kita adalah ya mengalami totalitas itu tadi. Sekalian terus mati terus ganti. Atau kita ganti aja namanya Indonesia, kita bubarkan Indonesia ganti nama. Nah itu kan enak. Solusi paling gampang biar kita gak bayar utang. Loh iya, ganti nama. Nanti kalau luar negeri, ayo bayar. Loh, dulu kan yang utang Indonesia. Sekarang Indonesia gak ada. Jadi gak bisa dituntut untuk bayar utang. Jadi kita bubarkan Indonesia, kita bikin yang baru. Entah namanya apa lah gitu. Tapi yang jelas ada ciri-ciri keruntuhan hadoroh, keruntuhan kota. ya nanti setelah runtuh akan mulai dari paling awal lagi, mulai dari Badawi lagi, mulai dari desa lagi, gayan desa lagi. Kenapa? Karena memang peradaban itu sifatnya siklus. Oke. Nah, apa sih fondasi paling kuat biar negara gak cepat runtuh? Ini salah satu teori yang original dari Ibnu Khaldun, namanya asobiyah, ta'asob, kohesi sosial. Ya banyak orang bilang jangan ta'asob, tapi teorinya Ibnu Khaldun kebalikannya. Justru kalau ada kohesi sosial yang namanya ta'asob, negara punya pondasi. Macam-macam ta'asub itu ada berdasarkan keturunan, ada berdasarkan persekutuan, berdasarkan kesetiaan, berdasarkan gabungan kekuatan kerjasama, berdasarkan perbukaan, bisa. Tapi yang jelas ini adalah lemnya dunia sosial. Kalau orang kehilangan keterikatan sosial yang namanya asobiah, maka negara gak punya pondasi, dia akan cepat jatuh. Yo, hari ini orang menyebutnya nasionalisme misalnya. Itu kan sebenarnya sejenis ta'asub, sejenis asobiyah. Tapi bagi Ibnu Khaldun harus memang begitu, karena ketika kehilangan asobiyah, negara akan runtuh. Aku dan kamu kan sama-sama merasa Indonesia berdasarkan mungkin persekutuan, mungkin kesetiaan, mungkin kita beda pulau tapi ada penggabungan dan lain sebagainya. Itu yang bikin aku masih nganggep kita saudara. Itu ikatan semacam ini namanya asobiyah. Kalau enggak ada asobiyah, ya enggak. Aku mau di sini, kamu mau ada di situ, mungkin ada asobiyahnya. Kita terikat sama-sama muslim ya, atau sama-sama manusia ya, sama-sama pengin ngerti filsafat ya, sama-sama, itu kan ikatan yang menyatukan kita. Jadi bisa karena keturunan, bisa karena persekutuan, bisa karena kesetiaan, bisa karena penggabungan, dan macam-macam. Tapi ini nilai yang harus ada. Ini teori yang original dari Ibnu Khaldun. Kohesi sosial. Karena hidup bersama itu, kalau enggak ada kohesinya, kalau enggak ada yang merekat, pasti tabrakan, karena setiap orang akan jalan dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Oke. Di setiap level pertumbuhan negara ada asobiyah, baik dari level lahir maupun dari level runtuhnya. Jadi misalnya ketika negara baru lahir, biasanya asobiyahnya masih kuat. Itu fase pertama negara, itu kan founding father-nya, era Soekarno-nya misalnya. Itu kan orang masih nasionalismenya kuat. Tapi ada tahap kedua dari negara, yaitu tahap pemusatan kekuasaan. Biasanya ketika sudah naik, sudah stabil negaranya, mulai bikin pembatasan-pembatasan, bikin aturan-aturan untuk melanggengkan kekuasaan. Dari sini biasanya asobiyahnya mulai luntur. Orang mulai bertanya-tanya, mulai menggugat, mulai mengkritik, karena ada kebijakan-kebijakan praktis untuk melanggengkan kekuasaan. Itu era fase kedua. Tapi terus biasanya asal stabil, asal terjamin kebutuhan masyarakat, akan lahir fase ketiga, yaitu fase santai, fase menikmati, seneng-seneng, cuek aja. Semua pingin seneng, dan ternyata negara bisa mewujudkan setiap keinginannya orang. Itu fase ketiga. Di era ini biasanya orang sudah peduli amat dengan asobia, dengan nasionalisme, dengan yang penting seneng. Itu fase ketiga. Biasanya kalau sudah terlalu lama seneng, negara secara umum, masyarakat akan jadi malas. Statis, stabilitas itu kan statis. Malas sudah, gak pengen berkembang lagi. Dan fase terakhir yang meruntuhkan kemudian ketika itu males, yang terjadi ya tidak kreatif, menghamburkan modal, menghamburkan kekayaan negara untuk subsidi-subsidi yang tidak penting. Dan itu awal sudah, pada akhirnya akan runtuh. Karena asobiah sudah lemah, negara lemah karena masyarakat dan aparatnya males, sumber daya alam, sumber daya sosial diperas terus menerus, habis sudah, pada akhirnya negara akan runtuh. Nah, itu siklus perkembangan negara kalau menurut Ibnu Khaldun. Jadi dari lahir, kemudian menata kekuasaan, kemudian santai-santai, kemudian males, kemudian menghamburkan kekayaan, dan yang terakhir runtuh. Indonesia ada di fase mana saya enggak tahu. Mungkin kita secara bersamaan ada di fase 3, 4, dan 5. Kita sekarang santai, males, dan menghamburkan kekayaan. Kalau enggak percaya, lihat di jalan-jalan, lihat di dealer-dealer berapa banyak motor, berapa banyak mobil yang terjual dalam satu bulan. Oh, itu kelihatan bahwa mungkin sebenarnya kita ada di tiga era, tiga fase terakhir itu. Kita sedang santai, males, dan menghamburkan sumber daya. Hati-hati kalau memang kita ada di situ, berarti kita akan runtuh. Entah bentuk keruntuhan apa yang akan kita alami. Ini sebenarnya siklus. Ya, puncaknya siklus pertama ya mungkin zaman Pak Harto itu 98, itu akhirnya dimulai lagi di era reformasi dan sampai hari ini. Mungkin sebentar lagi ada siklus-siklus lagi. Kalau orang Jawa percaya siklusnya itu panjang-panjang. Ada yang bilang siklus itu 500 tahun. Zaman apa, zaman apa, zaman apa, dan seterusnya. Oke. Ini jadi, ini pemerintahan kalau pingin tidak cepat runtuh, apalagi negara yang punya agama seperti Indonesia ini, perhatikan 8 prinsip. Yang pertama prinsip syariah, undang-undangnya. Yang kedua prinsip al-mulk, penguasanya. Yang ketiga prinsip rakyat, masyarakatnya, rijalnya. Kemudian SDA-nya, al-mal. Kemudian pembangunan dan administratif, al-imarah. Dan yang ke 6 al-adil, yang ketujuh al-mizan, dan yang terakhir pertanggungjawaban. Jadi undang-undangnya jalan, presidennya bagus, masyarakatnya kondusif, patuh, sumber daya alamnya berlimpah, harta kekayaan negaranya berlimpah, pengelolaan negara, governance-nya bagus, keadilan tampil, kemudian apa, kriteria mizan, jadi mizan ini pemerataan, dan yang terakhir penguasanya bertanggung jawab. Kalau ada 8 ini ya tinggal menunggu puncak kejayaan. Presiden yang bisa berjanji melahirkan 8 ini, cobloslah besok bulan Juli, kalau ada yang sanggup. Ada yang sanggup menegakkan konstitusi, menjadi pemimpin yang bagus, menata masyarakat, menyediakan sumber daya alam, sumber daya negara secara berlimpah, keadilan dan pemerataan, dan pemerintahnya siap tanggung jawab. Kalau ada yang kayak gini, katanya Ibnu Khaldun, pilihlah, negara akan maju. Terus secara umum kemudian penyebab runtuhnya negara hanya ada dua, yaitu faktor politik dan faktor psikologi. Ya, faktor politik itu habisnya asobiah. Orang sudah tidak punya lagi kepedulian dan loyalitas terhadap negara. Kemudian karena dia merasa tidak dilindungi oleh negara. Dan yang kedua faktor psikologis. Kalau pemerintah dan rakyatnya sudah enggak ngerti apa-apa selain nyari kesenangannya masing-masing, sudah enggak ngerti perjuangan, gak ngerti tirakat, gak ngerti usaha. Yang ada adalah semuanya menuntut hak untuk seneng-seneng. Kalau dua ciri ini ada ya, kita tunggu aja bareng-bareng. Itu Ibnu Khaldun. Terus ini kriteria presiden, kriteria kepala negara. Kalau menurut Ibnu Khaldun yang bagus, yang pertama dia harus bisa jadi penata, penengah, pemisah, dan hakim. Bukan provokator, bukan yang ada di luar gelanggang terus tiap hari bilang perhatian, prihatin. Tidak butuh itu. Dia harus bisa benar-benar memutuskan. Hakim itu kan memutuskan. Pemisah kalau ada konflik, penengah segala persoalan, dan penata. Cari orang yang punya karakter itu. Dan ya, jabatan kepala negara itu adalah jabatan yang natural, alami. Terus kepala negara dia harus superior, unggul baik fisik maupun mentalnya. Kemudian kepala negara harus didukung oleh pasukan yang kuat. Karena pasukan ini berguna untuk mengamankan seksi keamanan. Selain itu dia harus didukung para intelektual, ulama. Secara pribadi dia harus berilmu, adil, mampu, sehat, dan dari keluarga terhormat. Keturunan Quraisy dalam bahasanya Ibnu Khaldun. Jadi jangan salah, keluarga ya penting. Jadi kalau kemarin ada kampanye, enggak usah lihat keluarga ya penting, coba dilihat keluarga. Karena saya bilang tadi, setting itu menentukan karakter. Seperti apa sih masa lalunya itu menentukan. Kalau para ulama dulu menyebutnya ya harus keturunan Quraisy, maksudnya keturunan dari keluarga yang terhormat, bukan keluarga yang rusak. Oke, terus ada beberapa yang menarik dari Ibnu Khaldun. Kalau dalam cermatan saya, yang pertama adalah kalau bagi Ibnu Khaldun, ulama yang sejati itu pasti dia jauh dari politik. Tidak mungkin ada ulama kok seneng politik. Kalau ada ulama seneng politik, itu perlu dipertanyakan intelektualitasnya. Ulama bukan cuma kiai loh ya. Ulama itu intelektual, cendekiawan, filosof. Ini agak antitesis dengan yang kemarin-kemarin. Mahasiswa itu sebenarnya juga kelompok intelektual. Kalau bagi Ibnu Khaldun, harusnya enggak suka politik. Karena sangat jauh berbeda dunia intelektualitas dengan dunia politik. Intelektualitas itu dunia ideal, kalau politik itu dunia yang pragmatis. Politik itu ngurusi detail kecil-kecil, kalau intelek itu ngurusi hal-hal besar yang kuliah dan amah. Intelektual yang sejati enggak akan suka dengan politik. Karena politik itu trik dan pragmatis. Jadi teknik. Kalau intelektual itu kan ngurusi ideal, ngurusi yang universal-universal, yang besar-besar, ngurusi yang umum-umum. Begitu intelektual masuk ke politik, pasti kacau. Kenapa? Bukan bidangnya. Jadi ulama jangan jadi politikus. Kamu yang mahasiswa, yang intelek, jangan jadi politikus. Yang dosen, yang guru, yang harusnya jangan jadi politikus. Bukan bidangnya. Kamu turun derajat sebenarnya. Karena politik itu dunia teknis. Dunia beres-beres. Tata-tata, pembantu rumah tangga. Kalau ilmuwan, intelek, ini dunia yang ngatur. Dunia ideal. Oke, kebalikannya, harusnya kalau menurut Ibnu Khaldun secara psikologis, yang harusnya masuk ke dunia politik adalah orang awam, orang biasa, bukan orang unggulan. Jadi, kenapa harus orang awam? Orang awam itu orang yang pikirannya bisa fokus pada hal-hal yang kecil. Beda sama intelektual. Intelektual itu biasanya mengabaikan hal-hal yang kecil untuk berpikir hal-hal yang besar. Padahal politik itu butuh orang yang ngurusi hal-hal yang kecil, bukan hal-hal yang besar, yang teknis, yang operatif. Jadi kalau kalian ingin jadi politikus, malah kalau pakai Ibnu Khaldun jangan kuliah, ngapain kuliah. Malah di sini ada Fakultas Ilmu Politik. Nah, itu malah agak ibu itu ya. Ilmu politik berarti tidak melahirkan politikus, tapi orang yang ahli bidang politik. Itu loh, dia levelnya intelektual. Jadi milih caleg itu carilah yang awam. Jadi kalau ada caleg-caleg, jangan milih yang dokter, profesor, DRS, intelektual itu. Pasti enggak bidangnya, mesti kacau. Jadi cari yang, kan ada tukang becak nyalek, ada itu biasanya lebih fokus dia. Itu loh, tukang becak, terus artis. Nah, artis asal ngurusi dunia keartisan kan dia akan fokus di situ, tenis keartisan. Jadi, oh itu teorinya Ibnu Khaldun, silahkan kamu dalami lagi. Kenapa kok dia lebih prefer yang awam, lebih layak jadi politikus. Jadi bukan yang ahli, apalagi yang militer, apalagi yang intelek, apalagi yang golek wong biasa-biasa aja. Karena ini butuh orang yang, itu loh kalau istilahnya, orang yang berenang di samudra yang, kalau orang awam itu kan fokusnya ya kalau renang ya renang aja, piye carane cepet nyampe di pantai kan gitu. Tapi kalau orang pintar kan pikirannya bisa macam-macam. Bisa sambil renang lihat ikan, wah ikan ini kira-kira makhluk Tuhan yang langsung mikirannya dawa. Tapi kalau awam itu gak iso mikir apa-apa, pokoknya piye carane selamat segera nyampe ke pelabuhan, segera selamat kan gitu aja. Gak terlalu banyak pikiran. Dan dunia politik cocok untuk orang-orang seperti itu, bukan orang yang pikiran itu. Kalau terlalu banyak pikiran kayak kaum intelektual, ya akan gak ada kerja politik, yang ada rapat-rapat dan debat. Kalau isinya cuma rapat dan debat, ya negara ini gak kopen. Akhirnya kamu bayari orang untuk rapat dan debat, ngapain? Itu loh, duitmu kamu bayari pada DPR-DPR hanya untuk rapat dan debat. Cari yang praktis. Nah, orang-orang awam, orang biasa. Oke. Terus ada yang menarik dari Ibnu Khaldun juga, menurut saya perilaku bangsa yang kalah. Biasanya orang kalah itu suka niru bangsa yang menang. Kayak orang timur yang mengidolakan barat, itu sebenarnya mentalitas orang kalah. Jadi karena kalah kan kamu lihat pokoknya naik barat itu mau ngapa-ngapain pantas saja. Tapi kalau orang Indonesia gak pantas. Kamu lihat Lady Gaga pakai baju aneh-aneh, bagi kamu kan kok pantas ya, enggak apa-apa. Tapi begitu ada artis Indonesia aneh-aneh kan kamu, alah apa lebay, kan kamu mesti gitu. Tapi kalau ke barat kan kamu gak berani bilang lebay. Kenapa? Mentalitasnya orang kalah. Karena yang ngalahkan kamu itu selalu kamu anggap sempurna, selalu kamu anggap bagus. Dan dirimu sendiri yang kalah, dan levelmu selalu kamu anggap di bawahnya. Sama-sama melakukan hal yang sama, kamu tetap menganggap barat lebih bagus. Itu kenapa perilakunya bangsa yang kalah. Kalau zaman dulu, zaman Islam Jaya, hal yang terjadi kebalikannya, barat yang niru Islam. Jadi banyak sekali tren di dunia Islam dijiplak oleh barat. Sekarang kebalikannya, tren di dunia barat kita jiplak. Kenapa? Sekarang kita yang kalah. Nah, itu hukum sosial kesetiaan yang dikeluarkan oleh Ibnu Khaldun. Terus teori profesionalisme dan spesialisasi. Ini kan cirinya modernitas. Ibnu Khaldun sudah banyak ngomong ini. Jadi orang itu harusnya profesional. Gak mungkin orang bisa multi profesi, orang bisa multi talent, multi ilmu. Kalau katanya Ibnu Khaldun, pasti ada salah satu yang menonjol. Bahwa kamu mungkin ngerti banyak ilmu, tapi pasti ada yang kamu yang menonjol sekali, yang harusnya disitulah profesimu. Tidak mungkin orang bisa punya double profesi, tidak mungkin orang punya double talent secanggih-canggihnya kamu. Nah itu profesionalisme. Ini nanti yang dijiplak oleh Barat. Jadi ya mulai sekarang kamu juga cermati dirimu masing-masing. Kira-kira bakatku apa ya? Profesi besok apa? Itu kan awalnya dari situ. Keahlianku harusnya apa? Ya di kampus kamu dikasih banyak mata kuliah, tapi dari sekian banyak itu pilihlah salah satu. Gak harus nilai A semua lah. Yang gak kamu pilih nilainya B, C gak apa-apa. Tapi yang kamu pilih tadi dia harus A, karena kamu pengen expert di situ. Itulah profesionalitas. Jadi menurut saya daripada IPM 4 tapi podo-podo kabe, itu mending 3 lah tapi ada satu yang A terus. Misalnya bidang filsafat Islam A terus, karena saya ingin ahli di filsafat Islam Pak. Nah, kayak gitu. Bidang apa kamu harus A terus, karena kamu ingin expert di situ. Itulah profesional. Jangan jadi generalis. Kalau pakai nasihatnya Ibn Khaldun, kenapa generalis itu enggak laku kalau hari ini? Karena hari ini adalah zaman spesialis. Dokter umum itu bayarnya lebih murah daripada kamu ke dokter spesial. Semakin spesial dokter semakin mahal. Kalau kamu sakit mata ke dokter umum paling 5.000, 3.000 di puskesmas. Tapi kamu ke dokter mata itu bisa 250.000. Jaraknya jauh. Apalagi dokter spesialis mata kiri, wah tambah mahal lagi itu. Jadi kalau sakit mata kiri apa kanan? Ya kiri, nah, cari dokter spesialis mata kiri. Hari ini zaman spesialis. Yo, jadi kayak gini loh. Kalau misalnya kamu ingin, saya ingin ahli di bidang filsafat Islam Pak. Kalau kamu expert di situ aja dan gak banyak orang cepat ingat kamu, ayo kita bikin seminar tentang filsafat Islam. Coba yo pembicaranya yo. Orang langsung ingat, ah temanku itu dia ahli filsafat Islam. Kan ingatnya cepat. Tapi kalau kamu generalis, kamu diingatnya belakangan. Meskipun kamu pinter, temenmu mesti filsafat Islam. Ini, oh dia gak bisa sedang acara-acara. Alis terpaksa dia ajalah, dia apa-apa bisa kok. Mesti gitu. Generalis itu pilihan terakhir. Maka biar kamu pilihan pertama, jadilah spesialis. Oh itu teorinya Ibn Khaldun. Oke, terakhir. Ini terakhir, buka mukadimah ada kalimat bagus. He who find a new path is a pathfinder, even if the trial has to be found again by others. And he who walks far ahead of his contemporaries is a leader, even though centuries pass before he is recognized as such. Jadi, ia yang menemukan jalan baru adalah seorang pelopor, seorang perintis. Meskipun jejak-jejaknya harus ditemukan lagi oleh orang lain. Dan ia yang berjalan di depan orang lain adalah pemimpin. Meskipun lewat berabad-abad sebelum dia diakui sebagai pemimpin. Maksudnya apa? Kalau kamu kreatif, menemukan hal yang baru, maka kamu adalah seorang pelopor. Meskipun temuanmu nanti mungkin gak sempurna, akan disempurnakan orang lain, tapi pelopornya tetap kamu. Jadi kreatiflah. Yang kedua, kalau kamu ada di depan orang lain, maka sebenarnya kamu adalah pemimpin. Meskipun gak ada satu orang pun yang ngakui kamu sampai berabad-abad. Tapi kalau kamu ada di depan mereka, berarti kamu pemimpin. Kamulah leader yang diikuti oleh mereka. Karena follower itu kan mesti di belakang. Jadi untuk bisa di depan mereka, jalannya ya tadi, kamu harus menemukan new path. Kamu harus kreatif, punya ide baru, punya gagasan baru. Meskipun nanti orang gak ngakuin kamu, orang menyisihkan kamu, atau orang menyempurnakan temuanmu, tapi kamulah sang pelopor itu. Dan ini ditaruh di belakang di bukunya Ibn Khaldun, karena di dalam hidupnya dia banyak mengalami diskriminasi, beberapa kali di penjara, dituduh, difitnah, dan digelapkan karyanya, tapi bagi dia yang penting aku punya karya, maka aku pelopor. Dan beneran kan pada akhirnya dia pelopor banyak sekali disiplin ilmu yang dikenal oleh orang modern. Dia pelopor sosiologi, dia pelopor filsafat sosial, dia pelopor historiografi, demografi, dan macam-macam. Meskipun banyak orang Islam tidak kenal dan menyisihkan dia, toh pada akhirnya ada yang ngangkat lagi. Jadi kalau kamu pakai kata mutiara ini, berkaryalah, tidak akan sia-sia karyamu. Di level apapun, termasuk di levelmu sekarang, jangan menunggu besok pak kalau sudah pinter, besok pak kalau sudah lulus. Enggak, kalau ingin berkarya sekarang, ya sesuai levelmu. Karena kalau enggak kamu mulai sekarang, kapan lagi? Itulah. Berat kalau kamu mulai besok-besok. Semakin lama urusanmu akan semakin banyak. Kalau kamu selalu cari argumen pemaaf bahwa belum ah, belum pinter, belum ah, ya kamu tidak akan jalan, tidak akan jadi sampai besok. Nah itu amanat terakhir saya sebelum sesi filsafat Islam tradisi Timur dan Barat saya akhiri. Oke ya, ini pertemuan kita sebelum Ramadan. Nanti kita ketemu lagi setelah Idul Fitri, mungkin 2-3 minggu setelah Idul Fitri. Islam sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan setelah Idul Fitri. Mungkin saya ingin masuk ke Barat lagi. Mungkin saya awali dari struktur ya, dari cara berpikir struktural, strukturalis. Jadi strukturalis sebelum ke post strukturalis. Mungkin struktural tak ambil dari tiga yang paling terkenal filosof, empat yang paling terkenal aliran filsafat yang cara berpikirnya model struktur. Yang pertama Marxisme, yang kedua psikoanalisis, psikologismenya Sigmund Freud dan kawan-kawan. Kemudian yang ketiga ya strukturalismenya Levi-Strauss dan kawan-kawan. Dan yang keempat, untuk merintis ke era postmodern, kita akan ngomong tentang positivisme dan positivisme logik. Ini kan empat cara berpikir yang gayanya struktur, yang nanti dibantah oleh generasi baru postmodern yang poststruktural. Jadi setelah Idul Fitri kita ketemu Marxisme, psikoanalisis Sigmund Freud, kemudian siapa tadi, positivisme dan positivisme logik, dan yang terakhir strukturalismenya Levi-Strauss. Itu babak selanjutnya. Yang lain kita pikir belakangan. Oke, saya akhir. Ada pertanyaan? Kalau ada yang ditanyain apa aja, mau ngobrol apa aja, boleh ke email, boleh ke Facebook. Cuma kalau Facebook saya biasanya 2-3 hari lah biasanya baru saya buka. Karena rada males. Apa Mas? Saya cuma ingin tahu pendapat Pak Faiz mengenai prospek dari pemikiran sendiri di Nusantara atau di Indonesia. Apakah masyarakat di Indonesia masih katakanlah mengaplikasikan belajar atau mengaplikasikan tentunya yang khususnya mengaplikasikan pemikiran itu? Ada nggak dijumpai praktek-praktek itu seberapa banyak mereka? Prospek itu. Oke. Kalau di ranking versi saya lo ya, hari ini puncak mimpinya orang Indonesia itu masih kekayaan. Di bawah kekayaan jabatan. Jabatan pun untuk nyari kekayaan pada akhirnya. Baru di bawah jabatan terus karir akademik, status keilmuan. Ilmu ini biasanya dipakai untuk nyari jabatan. Jabatan saya pakai untuk nyari kekayaan. Biasanya ngono. Saya melihat modusnya seperti itu. Berarti ilmu masih belum jadi primadona di Indonesia hari ini. Kamu pinter itu masih tidak dilihat orang, masih tidak dilindungi oleh negara, tidak di. Jadi perangkat kita hari ini masih belum itu. Kita kalau pakai, saya lupa bahasanya sosiolog, kita masih peripheral. Kita itu ada di pinggiran. Padahal semua tesis bilang agar Islam atau Indonesia bisa merebut kembali peradaban dari Barat atau yang tidak Islam, satu-satunya jalan adalah sains. Tapi ketika ilmu tidak jadi center, kita ada di pinggiran, ya berarti kita masih panjang. Apalagi hari ini semua institusi pendidikan di Indonesia orientasi berpikirnya pragmatis. Mulai SD sampai kuliah itu pragmatis. Sign for kerja, sign for karir, sign for... pokoknya untuk pragmatis semua. Tidak ada yang murni. Makanya saya mau ngaji filsafat semacam ini karena tidak ada target apa-apa kok. Saya enggak nuntut apa-apa padamu. Yang penting kamu paham, ada hikmah yang kamu dapat, ada percikan-percikan pencerahan yang itu nanti operatif untuk hidupmu, saya sudah senang luar biasa. Tidak ada target bahwa nanti ini semua jadi, enggak, jadi filosof, enggak ada apa-apa. Terus pokoknya nikmati aja, enjoy aja, dan rasakan bahwa ilmu itu memang nikmat dan indah. Dari tidak paham jadi paham itu kan luar biasa enaknya, indahnya. Nah, nikmati itu terus sampai kamu merasa bergairah sendiri untuk ngejar pengetahuan dan ilmu. Dan semakin besar orang yang merasa seperti ini, nanti lama-lama ilmu akan ke tengah dan akan jadi penting. Tapi semakin kamu juga ikut-ikutan pragmatis, ya agak berat. Kalau saya masih percaya kalau yang janji Allah. Allah kan sudah janji, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Semakin tinggi ilmumu, maka akan semakin tinggi derajatmu. Derajat tinggi itu mungkin enggak harus kamu jadi pejabat atau kaya, tapi kamu akan mulia. Dan enggak ada ceritanya orang mulia itu hidupnya sengsara. Catat itu aja. Nah, itu semangat ya, nasihat terakhir. Jadi meskipun besok Ramadan satu bulan kita off, tapi semangat, gairah, keilmuan yang teman-teman dapat dari berbagai pengajian, mungkin di masjid atau di luar sini, itu jangan sampai luntur hilang. Karena eman-eman, karena yang lebih penting itu. Kalau materi kamu bisa kejar sendiri, tapi kalau semangat gak bisa. Lebih bagus kamu baru bisa ngaji tapi semangat ngaji, daripada kamu sudah hafal Quran tapi malas ngaji. Karena menurut saya semangat lebih urgent. Kan banyak sekarang anak kecil yang dipaksa baca Quran, dipaksa hafal Quran, akhirnya dia bisa hafal, bisa baca Quran tapi benci sama Quran karena sejak kecil dipaksa. Tuh, maka semangat ilmiah. Dan lahir orang-orang seperti kita kaji setiap minggu, Ibnu Rus, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun dan kawan-kawan, itu kan karena punya ghirah intelektual, semangat ilmiah yang luar biasa. Sampai di penjara, ada yang sampai dibunuh, ada yang sampai, tapi kan dunia mengakui mereka. Sampai hari ini dia tidak hilang. Nah, itu nasihat saya yang terakhir. Insya Allah nanti kita akan ketemu lebih banyak hikmah lagi, karena filsafat itu tidak ada tepinya. Kalau ada yang tanya, sampai kapan ngaji filsafat ini, sak kuatmu. Iya, tidak akan ada akhirnya. Akan selalu ada tema, karena filsafat itu hidup kita masing-masing. Selama kita masih hidup dan masih berpikir, akan selalu lahir filsafat-filsafat baru. Yo, orang-orang masa lalu yang kita kaji ini kan jembatan saja untuk kita memahami realitas hidup kita sendiri. Oke ya, jadi saya kira itu, tetap semangat, jangan putus asa, karena biasanya halangan paling besar orang belajar filsafat itu mutung, karena tidak paham, Tidak apa-apa, tidak paham ya. Ketika tidak paham ya berhenti, nanti diulang lagi, lama-lama paham. Biasanya dari bacaan, dukungan bacaan dari lain-lain, diskusi dengan siapa-siapa, lama-lama kan yang semula tidak paham jadi paham. Oke ya, saya akhiri sekian. Insya Allah kita ketemu lagi setelah Idul Fitri. Saya kemarin menjanjikan film Ibnu Rushd. Terserah nanti takmir kapan ngambilnya dan kapan muternya, tak kasih aja, tapi silakan diambil. Boleh. Mungkin buat pembukaan Ramadan kita nonton film bareng-bareng, ya silakan. Tapi terjemahannya baru tak garap separuh, tapi insya Allah 3-4 hari lagi selesai. Film tentang Ibnu Rushd, ya mungkin besok sambil nunggu pembukaan Piala Dunia kan enak kita lihat film bareng-bareng. Iya kan, biasanya ngaji filsafat, sekarang nonton Piala Dunia. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq ila ma huwa yardho. Wallahu a'lam bishawab wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.